المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وذلك بأن الله تعالى أهل معرفته. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tawalla ahli ma'rifatihi. Allah mencintai orang-orang yang mengenalnya, artinya yang beriman padanya. Walam yaj'alhum fid darain. Dan Allah tidak menjadikan mereka di dua negeri ini, dunia akhirat, ya, ka ahli nukrati, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang ingkar pada Allah. Alladzina khabu min hidayatih. Itu orang-orang yang khabu, yang mereka rugi, ya, gagal mendapatkan hidayah dari Allah. Walam yanalu min wilayatihi. Ya. Dan mereka tidak mendapatkan wilayah dari Allah. Kalau walayah maknanya cinta. Tapi kalau wilayah maknanya bukan cinta, tapi maknanya sultan. Ya. Mungkin di sini walayah ya, bukan wilayah. Ya, kalau walayah cinta. Itu. Taib barakallahu fikum. Ya, baca Syahrul. Maqala syarihu wa bidawlu ta'ala. Qala ta'ala: am hasibal ladina istarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus salihat. Wa qawlu ta'ala: أم نجعل المتقين كالمجار كالفجار إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفر بل يجازي كلا بعلمه بعمله. طيب، perhatikan. Allah berfirman: am hasibal ladina ijtarahus sayyiat. Apakah orang-orang yang melakukan, berbuat keburukan, ya, an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus solihat, kami akan jadikan mereka seperti yang beriman dan beramal soleh. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, apakah kami akan jadikan orang bertakwa seperti orang-orang yang durjana. Ila ghairi dzalik, dan lainnya, minal ayat, dari ayat-ayat, allati tadulu, yang menunjukkan ala annallaha la yusawi baina ahli ta'atih wa ahli ma'asyatih. Wa Allah tidak menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang bermaksiat kepadanya. Bahkan Allah bedakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yasawi alladina ya'maluna walladina la ya'lamuna. Hal yasawi alladina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan yang enggak berilmu? Enggak sama. Allah bedakan. Wala baina ahli iman wa ahli kufur. Antara orang beriman dengan orang kafir, bal yujazi kullan bi amali. Allah bahkan akan memberikan balasan semua berdasarkan amal-amalnya. Lanjut. Walam yaj'alhum fid daraini kahli nukratihi alladzina khabu min hidayatihi walam yanalu min wilayatihi. Walayah. Min walayatihi. Walayah. Walayah itu yang lebih bagus. Kecintaan. Kalau wilayah, kekuasaan. Nah, terus lanjut. Bal mayyaza bainahum. Ini matan yang tadi ya, paham ya? Jadi Allah ya, di matan yang tadi tidak menjadikan mereka manusia di dua negeri ini, dunia akhirat, orang-orang yang mengenal Allah, yang beriman pada Allah, Allah tidak jadikan mereka seperti ahli nukrah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang yang gagal mendapatkan hidayah Allah, yang tidak mendapatkan walayah. min walayatihi, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bal mayyaza bainahum subhanahu fid dunya wa fil akhirati. Baik, bal mayyaza, bahkan Allah membedakan antara mereka di dunia dan di akhirat. Terus mayyaza baina ahli taati wal ma'siyati. Nah, Allah membedakan mana orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Terus wa baina ahli al-kufri wal imani. Nah, antara orang yang kafir dan yang beriman dibedakan. Terus fid dunya wa fil akhirati. Ah, dunia maupun akhirat. Terus mayyaza bainahum fid dunya fi sifatihim wa 'alam wa 'alamatihim wa af'alihim. Baik, perhatikan. Ya, mayyaza bainahum fid dunya fi sifatihim. Allah membedakan mereka antara mukmin kafir, ya, di dunia ini dengan dalam sifat-sifat mereka. Ya, maupun alamat, tanda-tanda mereka. Wa'af'al, perbuatan-perbuatan mereka. Terus falaisat af'alu awliya illahi wa ahli ta'ati misla af'ali a'da'ihi wala aqwalihim wala aqwaluhum wala aqwaluhum wala tasarrufatuhum. Baik, maka tidak sama, ya, tidak sama perbuatan wali-wali Allah, amal-amal wali Allah. Ya, orang yang taat seperti af'al a'da'ihi. Seperti perbuatan musuh-musuh Allah. Berbeda. Ya, perbuatan wali. Ya, sama kayak thalib dan bukan thalib. Jangan sama kelakuannya. Ya, cekakak-cekikikan. Ini beda. Ya, af'aluhum, akhwaluhum, wala tasarrufatuhum. Udah sama lagi tindak tanduk mereka, ini perbuatan mereka, tindak tanduk mereka. Terus unzur. Unzur ilan nasi al-ana. Ah, lihat ke orang-orang sekarang, kata Syekh. Unzur ila tasarrufatihim. Tapi perhatikan tingkah laku mereka. Terus. Unzur ila tasarrufati. Tasarrufat. Tasarrufati al-muttaqina wal-mu'minina. Ah, lihat ke tingkah laku orang-orang yang bertakwa beriman. Terus wanzur ila tasarrufati al-fisqati al wazan fa'alah fasaqati wal asina. Nah, lihat tingkah laku, ya, orang-orang yang fasik dan orang-orang yang bermaksiat. Terus wanzur ila tasarrufati al-kuffari wal mulhidina. Lihat ke dunia. Baik, lihat ketingkah laku orang-orang kafir dan mulhid, orang-orang ateis. Hadap di dunia. Ini di dunia aja udah beda. Mereka enggak punya norma, enggak punya adab. Ya, mereka enggak punya aturan yang mengatur tindak tanduk mereka. Kita ada. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut. Wa fil akhirati kadzalika yumayyizullahu bainahum. Ah, di akhirat juga demikian. Allah membedakan di antara mereka. Terus fa haula'i yukramuhum. Nah. Yukrimuhum bi jannatihi. Ah, di antara maka mereka yang ahlu taat, maka Allah akan memuliakan mereka. Ya, di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, di surga. Dengan di surga diberikan surga. Terus wa haula'i yu'dzibuhum yu'adzibuhum bin narihi wa 'uqubatihi. Ah, dan mereka ini yang ahlu maksiat, orang-orang kafir, Allah akan azab mereka dengan neraka-Nya Allah dan dengan uqubah, sanksi hukuman dari Allah. Terus li'annahu subhanahu hakimun yad'u al-awamira yad'u al-umura fi mawadi'iha. Ah, karena Allah adalah hakim yang maha bijaksana, yang maha menghukumi. Hakim itu bisa bermakna maha bijaksana dari kalimat hikmah, juga bisa yang maha menghukumi dari kalimat hukum. Yada'ul umura, yang meletakkan berbagai perkara, fi mawadi'iha, pada tempatnya. Terus fala yad'u ar-rahmata ila fiman yastahiquha. Ah, maka Allah tidak meletakkan rahmat-Nya, ya, kecuali kepada orang yang memang berhak mendapatkannya dari kalangan ahlul iman. Terus wala yad'u subhanahu wa ta'ala al-'adaba ila illa fiman yastahiquhu. Dan Allah pun tidak meletakkan azab kecuali bagi orang yang berhak mendapatkannya. Terus laqin qauluhu ahlul ma'rifatihi fihi qusurun wa ihamun. Namun kalimat dari Syekh At-Tahawi di matan itu, ya, wa dzalika bi anna Allah Ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi, ahla ma'rifah. Ya. Ini sedikit catatan dari Syekh Shalih Fauzan, kalimat ini fi qusur. Ya, ini mengandung makna yang sempit, ya. Maknanya sempit seperti ini. Taib. Wa iham, dan juga nanti akan mengandung berbagai asumsi yang bisa disalahpahami. Ya, ma'rifah di sini bukan maknanya ma'rifah seperti orang-orang sufi itu, tapi orang-orang yang mengenal Allah dengan mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Terus lanjut lagi. Annal imana huwa mujarradul ma'rifati kama yaquluhu gulatul murji'ati falau qala ahlat ta'atihi lakana ahsanu lakana ahsana khabarkan lakana ahsana wawdu'a wawdu'ha. Yaitu adanya iham, adanya nanti asumsi yang disalahpahami bahwa alul ma'rifah huwa mujarradul ma'rifah. Ma'rifah itu ya udah cukup mengenal Allah semata, sebagaimana yang ini diucapkan oleh gulatul murji'ati, oleh kalangan ekstrim murji'ah. Udah yang penting kenal Allah. Mau kufur apapun gak kafir, mau maksiat apapun gak dosa, pasti masuk surga, imannya gak pernah copot. Yang penting kenal Allah. Ini jahmi nih. Jahmi udah level akut dari kalangan gulat murji'ah. Ya, iya dan billah. Ya, falau qala ahlu ta'atih, seandainya beliau mengatakan ahlu ta'ah, wa dzalika bi anna Allah Ta'ala tawalla ahlu ta'ah, tawalla ahla ta'atih, ini tentulah kana ahsana. Tentu ini lebih bagus, wa audoha, dan lebih jelas. Ya. Lihat itu di apa namanya? Matan 151. Allahumma ya waliyal islami wa ahlih. Ya, sabbitna. Ya, sabbitna 'alal islami hatta nalqaka bihi. Allahumma ya Allah, ya wali al-Islam, oh ya Allah, wahai pembela Islam, wa ahli dan orang-orang yang dan pembela kaum muslimin, sabbitna, kokohkanlah kami alal Islam, di atas Islam, hatta nalqaka bihi, hingga kami berjumpa dengan engkau dengan membawa Islam. Siapa? Abdillah, ayo, fadhal Abdillah. بسم الله قال الشارح رحمه الله تعالى هذا من أجمل كلام المصنف رحمه الله. طيب هذا من أجل من أجمل ini termasuk diantara أجمل الكلام المصنف, ucapan musannif yang paling indah. Ya, رحمه الله تعالى doa di sini. Terus lanjut. أنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله سأل الله أي ما شاء الله yang meminta سأل الله التثبيت. Perhatikan أنه لما ذكر هذه المسائل, itu tatkala beliau menyebutkan berbagai permasalahan الخطيرة yang berbahaya, yang besar, yang penting, ya, masalah iman, sa'alallah at-tasbita, maka beliau meminta kepada Allah at-tasbit, kekokohan, keteguhan, keistiqomahan di dalam Islam. Terus alla yudilluhu Allah, alla yudillahu, alla yudillahu Allah ma'a ashabihi hadhihi ad-dalalati, ma'a ashabi, enggak pakai ha, ashabihi. Oh, iya. مع أصحابي هذه الضلالة وأصحابي هذه المقالة الضالة. طيب. Beliau meminta kepada Allah diberikan keteguhan, Allah yudillahuhullah, supaya Allah tidak menyesatkannya. Ya, ma'a ashabi hadhihi dalalat, bersama orang-orang yang sesat tersebut, wa ashabi hadhihi maqalati ad-dalalah, dan orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang sesat ini. Terus, fahada minal fiqhi wal hikmati. Ah, maka ini termasuk di antara bentuk fikih, pemahaman dari Abu Ja'far Ath-Thahawi dan hikmah, sikap bijak beliau. Terus, annal insana la yaghtarru annal insana la yaghtarru bi ilmihi. Ah, bahwasanya seorang dia enggak boleh ya tertipu dengan pengetahuan dia. Setelah dia tahu iman begini, akidah begini, dia enggak boleh tertipu dengan pengetahuan dia. Betapa banyak orang yang berilmu namun terjatuh juga ia dan billah ke dalam kesesatan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka ketahui. Nah, berarti butuh kita ini hidayah irsyad, bukan cuma hidayatul bayan. Ya, kita butuh hidayatul taufik, bukan hanya hidayatul irsyad dan bayan. Dan hidayatul taufik hanya dari Allah. Berarti mintanya hanya kepada Allah. Maka dalam doa Al-Fatihah, kalau kita tadabbur aja itu, kita mengucapkannya dengan penuh harap, takut, doa, ihdinas siratal mustaqim, itu hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Ya, cuman kita ngucapinnya itu kayak angin lalu. Baca Al-Fatihah, udah rukun, ihdinas siratal mustaqim, surat. Gak ada tadabbur. Ya. Ya. Padahal kalau kita ngucap itu, Allah jawab dengan tadabbur kita ngucap itu. Kita baca, Alhamdulillahirrabbilalamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dijawab oleh Allah. Ihdina surat mustaqim, sa'alani abdi, walahuma sa'ala. Hambaku meminta kepadaku, dia mendapatkan apa yang dia minta. Tuh, dapat. Tapi kalau ngucapnya itu kita, udah di Al-Fatihah kayak udah biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasrul mustaqim. Ya, nggak ada pengharapan, nggak ada perendahan diri, pengagungan, kecintaan, harap, takut. Nah, coba di Al-Fatihahnya itu tadabur aja deh. Tadabur Al-Fatihah itu cukup itu, cukup itu. Kandungan itu luar biasa. Minta siratal mustaqim. Bukan cuma itu. Minta jangan seperti jalan orang-orang yang sesat. Ya, ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Mana lagi tadi? Ya, seorang enggak boleh tertipu dengan ilmunya. Wa yaqul, terus wa yaqulu ana a'rafu. Arafa ya'rifu. Kalau a'rafu, aku yang paling mengenal tauhid. Sombong banget. Maka saya pakai isim ta'abdil abdillah. Ana a'rifu. Wa yaqulu ana a'rifu at-tawhidah wa a'rifu al-aqidata. Wah. Terus? Wa laysa alayya khatirun. Khatirun. Kata dia. Ana a'rifu tauhid. Saya sudah belajar. Saya sudah kenal tauhid. Saya tahu akidah. Saya sudah baca hamawiyah. Saya sudah baca tadmuriyah. Positiyah. Syuruhatnya. Kita butauhid usul salah safidul arba. Udah ngerti lah saya. Laisa alaiya khatarun. Nah, udah enggak ada bahaya bagi saya. Wah, ini mugtar ini orang seperti ini. Magrur. Tertipu orang kayak gini. Ya. Abu Thalib apa yang kurang coba Abu Thalib? Abu Thalib itu Rasulullah SAW belum jadi nabi. Dia udah tahu. Ketika dia lagi bawa Nabi SAW masih kecil ke Syam. Wah, dilihat sama pendeta. Siapa namanya? Khaira. Wah, ini ponakanmu ini. Siapa ini? Anakku. Ponakan. Ini bukan main-main ini. Jin gak bisa gerakin awan kayak gini. Malaikat ini. Selalu dinaungi awan terus kalian. Coba lihat belakangnya badannya. Oh, di punggungnya ternyata ada daging yang berbentuk cincin. Ini ya ponakanmu Nabi ini. Diomongin ke Abu Thalib. Ponakanmu Nabi. Kurang apa coba tuh Abu Thalib? Diomongin ke Abu Thalib. Abu Thalib yakin, wah ini ya, Nabi ini ponakan anaknya. Pulang-pulang, mau pulang nanti dibunuh orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia hasad. Dia maunya nabinya dari Bani Israel. Gak mau jadi dari orang Arab. Udah pulang-pulang. Pulang. Itu rutin. Ketika umur 40, Nabi mendeklarasikan dakwah. Wah, Abu Thalib tambah yakin. Wah, ini dia. Udah jadi nabi dia sekarang. Benar wahyu Allah. Abu Thalib ya belain Nabi. Memproteksi. Tapi beriman ya? Enggak. Kurang apa coba? Antum baca kitab Tauhid. Ya, 10 syarah. Wasitiyah 10 syarah. Ilmunya masih kurang dibanding dengan Abu Thalib tuh yang langsung dengar tuh. Nabinya itu di hadapan dia. Dia lindungi, dia asuh. Kita baca kitab Tauhid ketemu Nabi enggak? Boro-boro ketemu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kagak. Baca wasitiyah ketemu Ibnu Taimiyah enggak? Boro-boro ketemu yang mencaroh aja kagak. Hah? Ya enggak? Kurang apa coba? Berarti ilmunya Fazza dibanding Abu Thalib ya jauh. Abu Thalib langsung menyaksikan Nabi. Kita cuma baru qala Rasulullah dari riwayat siapa? Riwayat Imam Hadasana Fulan Akhbarona Anbaana. Abu Thalib langsung dengar. Kurang apa coba? Berarti ma'rifahnya enggak cukup. Ya. Enggak boleh belagu. Laisa alayya khatarun. Ada gururun kata Syekh. Ini gurur. Ya, iya dan billah. Ya, ini adalah bentuk keterpedayaan diri. Ya, terus lanjut Abdullah. Hadza gururun bana alayhi an yakhafa min su'il khatimati wadh-dhalali. Bahkan dia wajib untuk khawatir jatuh mati ke dalam su'ul khatimah. Ya, akhir hidup yang buruk dan kesesatan. Terus yakhafu an yankhadi'a bi ahli ad-dhalali. Dia mesti khawatir. Ya, dia mesti khawatir ya, akan tertipu oleh orang-orang yang sesat. Orang yang sesat akan menipu dia. Terus. Kam min mu'tadilin inharafa. Kam min mu'tadilin. Berapa banyak orang yang dia bersikap mu'tadil. Yang dia awalnya profesional. Lurus dia. Objektif. Ternyata inharafa. Ternyata dia menyimpang. Terus. Khususan idha shtaddat al fitnu ya, terlebih lagi kalau semakin parah fitnah, semakin parah fitnah. Terus yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran. Ayyanaudzubillah. Ya, di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Ya dan bilang. Terus wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya juga. Sore beriman, pagi murtad. Iya jazakallah. Terus wa yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Aduh, naudzubillah, dia jual agamanya dengan harta yang sedikit, harta benda dunia. Terus kama sahal haditsu bidzalika. Sebagaimana telah sahih hadis mengenai hal ini. Lihat di footnote. Ya, jadi dibaca coba footnote ya. Fa'an Abi. Enggak, gantian dibaca sini. Siapa? Di Fazza, baca Fazza, footnote Fazza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu taala. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qat'in ka qita'il lail ka qita'il laili al mu'adh al mudlimi al mudlimi yusbihu ar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Fitanan, kaqita'il laili al-mudlim, karena fitnah-fitnah yang terjadi bagaikan sepenggal malam yang gelap. Gulita yusbuhur rajul mu'minan, pada pagi hari seorang pria dia beriman, uyumsi kafiran, sorenya dia murtad kafir, dan sebaliknya juga. Ya bi'udinah, dia menjual agamanya, bi'aradin minat dunia, dengan harta yang sedikit dari dunia. Iya dan billah. Nah, gantian baca berikutnya. Fakhruddin, ya Fakhruddin. Al-fitan. Al-fitanu idza ja'at yas'alul insanu Allah ats-tsabata. Taib, al-fitan. Fitan, berbagai fitnah itu. Perhatikan, berbagai fitnah. Idza ja'at, apabila fitnah itu datang, yas'alu al-insanu Allah ats-tsabata. Maka seorang yang berislam, seorang insan, dia mesti memohon as-sabat, keteguhan pada Allah. Baca lagi faza. Ingat itu. Sahibul futnat. Ya, baca lagi faza. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya muqallibal qulubu. Qulub. Ulu. Ya muqallibal qulubi. Aduh, gimana mau dikabulin doanya nih? Salah punya. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qulubi ala tsabbit qalbi ala dinik. Masyaallah, barakallahu fik. Ya. Ya wahidat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit, kokohkanlah qalbuku ala dinik, di atas agama mau. Terus. Faqulna ya Rasulullah, takhafu alaina wa qad amana bima ji'ta bihi. Faqala na'am, innal quluba baina asbi'aini, baina usbu'aini, baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha'u. Baik, barakallahu fiik. Terus lanjut, ini dulu perhatikan. Kata ketika itu, ketika Nabi berdoa tadi, ya muqallibal qulub, faqulna, kami katakan pada kata sahabat, ya, ya Rasulullah, takhafu alaina, wahai Rasulullah, engkau kok mengkhawatirkan kami, ya, waqad aman Nabi Majid, tapi kita sudah beriman dengan apa yang anda bawa. Kata Nabi, naam, aku khawatirkan kalian, innal qulub baina usbu'ain. Karena yang namanya kolbu-kolbu manusia itu diantara dua jemari, min asabi'illah, dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha'u, yang Allah bolak-balik sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, dan ya. Terus, waqad akhrajahu Muslim. Waqad akhrajahu Muslimun an Abdillah ibni Umar, ibni Amrin ibn al-'Asy radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani kaqalbi wahidin kaqalbin wahidin yasrifuhu haitsu yasha'u. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarriful qulub, musarrifal quluba, musarrifal qulubi, musarriful qulubi, musarrifa itu kan munada. Allahumma, Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Masyaallah. Ya, Nabi SAW menyatakan, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, annahu sami'a, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani adama kullaha, sesungguhnya kolbu-kolbu anak Adam semuanya itu, baina isba'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah yang Maha Rahman, kaqalbin wahidin, seperti satu kolbu, yasrifuhu, yang Allah bolak-balik, kaifa ya haitsu yasha'u, sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrif al-qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang bolak-balikin hati, arahkan ya, arahkanlah kalbu kami untuk taat pada Engkau. Lanjut lagi, Pak Rudin, baca. Wala yakulu ana lastu ala khatarin. Nah, janji jangan mengatakan, sudahlah, saya enggak ada bahaya kok bagi saya. Aman, kata dia. Terus, ana arifun wa ana usalli. Naam. Ya, kemudian dia katakan, ana arif. Saya sudah kenal, sudah tahu. Ana usalli, saya kan sudah salat. Ya, terus. Naam. Anta arifun wa tusalli walhamdulillahi. Iya betul, Anda sudah tahu Anda salat alhamdulillah. Terus? Lakin alaika khatarun wa alaika an takhafa. Ah, namun Anda Anda masih dalam bahaya. Ya, wa alaika an takhafa, dan Anda mesti juga khawatir, hati-hati, takut. Terus? Anta afdalu am Ibrahimu alaihi salatu wassalamu. Anta afdalu am Ibrahim. Anda yang lebih utama atau Nabi Ibrahim? Mana yang lebih utama, Anda atau Nabi Ibrahim? Gak perlu dijawab ini, istifham ingkari. Terus, qala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ternyata Nabi Ibrahim berdoa, jauhkanlah aku, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Terus, Ibrahim khafa ala nafsihi min ibadatil asnami. Ibrahim takut terhadap dirinya sendiri. Jadi menyembah berhala, dia khawatir. Terus, ma'a annahu huwa alladhi kassaraha wa hattamaha. Padahal Ibrahimlah yang menghancurkan berhala tersebut. Ya, wa hattamaha. Beliau yang memporak-porandakan berhala tadi biyadihi, dengan tangan dia sendiri. Terus, walakiya fi dhalika al-adhabu wal-ihanatu fi sabilillahi azza wa jalla. Walakiya fi dhalika al-adhabu wal-ihanata. Dan menjumpai beliau, dan beliau mendapati karena hal tersebut ada adab, siksaan. Ya, ada ihana, penghinaan kaumnya terhadap beliau karena beliau melakukan hal ini fi sabilillah, di jalan Allah. Terus, wa ma'a hadha yaqulu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Namun walaupun demikian beliau tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Terus, wa lam yaqul ana al-ana najautu, bal talaba minallahi an yajtanibahu wa an yujannibahu an yujannibahu wa banihi an ya'budu al asnama. Beliau enggak mengatakan sekarang anak Najab itu saya sudah selamat. Ya, bal talaba minallah, bahkan beliau meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan beliau dan anak-anaknya dari menyembah berhala. Terus, fal insanu yakhafu daiman min rabbih azza wa jalla. Baik, ya, fal insan yakhafu daiman min rabbih. Maka insan dia harus selalu takut kepada Rabb-nya. Selalu takut pada Rabbnya azza wa jalla. Terus, wa kam min muhtadin dhalla. Betapa banyak orang yang sudah dapat petunjuk, dhalla, dia malah sesat. Terus, wa kam min mustaqimin inharafa. Berapa banyak orang yang istiqomah, akhirnya dia inharafa, menyimpang. Terus, wa kam min mu'minin kafara wartadda. Betapa banyak orang yang telah beriman, kafara wartadda. Kafir, murtad. Lanjut, wa kam min dhalin hadahu Allahu wa kam min kafirin aslama fal amru biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Wa kam min dhalin, berapa banyak orang yang tersesat, hadahu Allah, Allah berikan di hidayah. Wa kam min kafirin, berapa banyak orang kafir, aslama, dimasuk Islam. Fal amru biyadillah, maka perkara ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat di Matan 152. Kata Abu Ja'far, wa nara anna salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli kiblati wa ala man mata minhum. Dan kita juga berpendapat bolehnya salat dilaksanakan di belakang imam yang bar, yang baik, wa fajir, maupun yang fajir durjana berdosa, min ahli kiblah, selama dia adalah orang Islam. Wa ala man mata minhum, dan boleh juga ala man mata, yaitu mensolati, ya, mensolati Ya. Siapa saja yang mati di antara mereka, di antara ahlul kiblah. Waktunya bentar lagi ya. Saya yang baca aja deh ya. Wa hadza fihi mas'alatan. Terkait hal ini ada dua permasalahan. Ya. Permasalahan anna sholata amalun. Ya, wa ihsanun, bahwasanya salat adalah amalan dan ihsan perbuatan baik. Fa idza fa'alaha an-nasu, apabila seorang melakukannya, khususan ya ulatal umuri, ya, terlebih khusus ulatal umur, pemimpin kaum muslimin, ulil amri, fa innahum amilu ma'rufan wa ihsanan. Ya. Maka berarti mereka telah mengamalkan kebaikan, sebuah perbuatan yang ma'ruf dan ihsan. Ya. Kalau pemimpinnya muslim. Ya. Kalau pemimpinnya murtad, ya gak boleh sholat di belakang dia. Antum mau gak sholat di belakang dukun? Gak mau. Antum mau gak sholat yang datang ke dukun dan membenarkan yang diucapkan dukun? Gak mau, benar. Antum mau gak sholat ke orang yang ngasih sesajen-sesajen? Ngasih sesajen ke Danau Toba, pakai jeruk purut, air suci dalam peresmian Danau Toba. Ngasih sesajen air dan tanah setiap daerah, taruh di kendi di ibu kota Klenik. Ya, siramin kembang 17 rupa. Ya, pakai daun kecubung mungkin itu. Ke mobil SMK. Mau antum sholat di belakang dia? Nah, dia mengatakan negara agama harus dipisah agamanya sekulerisme. Ngancem-ngancem, siapa yang mau ganti hukum ini, UUD Fatimah, kita gebuk, kita lawan. Antum mau sholat di belakang dia? Na'udzubillah. Gak tobat. Oh, tapi kan Imam Makmun aja gak dikafirin Imam Ahmad. Gitu. Makmun itu berhukum dengan hukum Allah. Gak pernah ngucap kayak tadi. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Suhaim, ya, itu tidak adanya takfir dari Imam Ahmad bukan berarti Imam Ahmad gak mengkafirkannya. Imam Ahmad mengkafirkan Syekhnya Makmun. Namanya Ibn Abi Du'ad. Secara sorohah dikutip oleh Al-Halal di sunnahnya. Nah, ini kata Syekh Abdurrahman bin Suhaib, ini tidak dikafirkan secara sorohah. Ini karena menghindari mafsadat yang besar. Ya. Dan Imam Ahmad sering mengatakan aduhullah kepada si Ma'mun atau Mustaqim atau Wasik, tiga pemimpin itu. Aduhullah, musuh Allah. Orang kalau disebut aduhullah, ini bahaya ini. Ya, bahaya. Itu isyarat takfir. Ya, kalaupun enggak ada, bukan enggak dikafirkan sama sekali. Ya, itu karena permasalahan khafi. Ya. Yang Makmun menganggap itu baik, sementara Ibn Abi Du'ad, muftinya, enggak diberi uzur oleh Imam Ahmad. Lagi pula, Makmun, Wasik, Mu'tasim, ya, mereka itu orang-orang yang menegakkan jihad, berhukum dengan hukum Allah. Dia berpendapat khalqul Quran, tapi dia enggak pernah melempar sesaji untuk selain Allah. Itu enggak ada di zaman itu. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut. Saya yang baca tadi ya. Nah. Wa fi tarki salati khalfahum fihi mahdzurun 'adzim. Enggak mau salat di belakang mereka orang-orang beriman. Ahlu bar, ya, ahlu barin wa fajirin, yang beriman, yang baik, dia maupun yang berdosa, itu mahdzur. Selama dia beriman, gak batal Islamnya, jangan sampai kita gak mau sholat di belakang dia. Ini terlarang. Mahdzur azim. Ya. Larangannya besar. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Min syakil asa. Ini termasuk ya, syakil asal. Apa namanya? Memecah tongkat. Tongkat apa? Tongkat persatuan. Wa tafrikil kalimah. Memecah belah perselisih kalimat. Wa sabqid dima. Dan menimbulkan pertumpahan darah. Wa hadha khatarun 'adzimun. Ini bahaya yang sangat besar. wajibu ayyutalafa. Ya. Maka wajib dihindari. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dihindari nih, jangan berontak ya. Imam Ahmad enggak mau berontak. Imam Ahmad dulu didatangi orang-orang, "Ayo Imam Ahmad, kita ngelawan." Imam Ahmad bilang, "Dam dam darah darah." Imam Ahmad enggak bilang kalian khawarij, enggak, tapi darah darah. Qala alaihi salatu wasallam, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Ya, salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilallah. Dalam artian orang yang bertauhid, yang enggak batal tauhidnya. Ya, wa ala man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan salatilah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang enggak batal tauhidnya. Tapi kalau kuburion mengucap la ilaha illallah, ngapain kita salatin? Dia mengucap la ilaha illallah juga, malamnya tahlilan, paginya ya, jadi kuburi. Habis tahlilan besoknya kuburi lagi. Ya. Hadza min haitsul umum. Ini secara umum. Fa kaifa bi ulatil umur alladziina munabazatihim? Lalu bagaimana dengan para ulil amri? Ya, ulil amri yang kalau menentang mereka, wa mukhalafatihi, menyelisih mereka, ya, syakkun lil asa at-ta'ah, dapat memecah ya, tongkat ketaatan, wa tafriqul kalimah, memecah belah persatuan, wa asarun sayiatun, ya, dan menimbulkan keburukan alal muslimin, kepada kaum muslimin. Hadza madzhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madzhab ahli sunnati wal jamaah. Yusalluna al jumaah wal jamaat, mereka sholat jumat, sholat jamaah. Wa yujahiduna fisabilillah ma'a kulli amirin, berjihad di jalan Allah bersama semua amirul mukminin, baron kana au fajiran, yang baik maupun yang soleh maupun yang durjana, yang berdosa. Malam yakhruj anil islam, selama belum keluar dari Islam. Hada aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Inilah diantara pokok-pokok ahli sunnati wal jamaah. Ya, min ahdi sahabati ila ahdi al-a'imah. Dari masa sahabat sampai masa imam-imam. Wahuwa ladhi alaihi ijma'ul muslimin min ahli sunnati wal jamaah. Dan inilah yang telah diijma'kan oleh kaum muslimin dari ahli sunnati wal jamaah. Ya, al-mas'alatu tsaniyah. Ini mensolati jenazah kaum muslimin. Wa in kana fasikon, apabila dia, walaupun dia fasik, malam yakhruj minal Islam, selama dia enggak keluar dari Islam, fala ya fahuwa muslimun, lahu ma lil muslimina wa alaihi ma alal muslimin. Maka dia tetap seorang muslim yang memiliki hak sama dengan muslim yang lain dan memikul tanggung jawab yang sama dengan semua kaum muslimin yang lain. Ama idza kharaja min Islam, kalau dia sudah keluar dari Islam, murtad, fala isola alaihi, enggak perlu disolati. Ya, annahu laisa bi muslimin, karena dia bukan muslim. Dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, selesai. Wa laisa kullu insan yahkumu 'ala an-nas biriddah. Ya. Namun, ya, kata beliau di sini, ya. Tidak setiap orang dapat menghukumi murtad orang lain. Ya, ya, nggak boleh. Kita mesti ikut kaidah ulama. Inna ma yahkumu bidzalika ahlul ilmi wal basirah birujuk ila qawaidi ahli sunnati wal jamaah. Yang menghukumi demikian ada para ulama dengan kembali kepada kaidah-kaidah ahli sunnati wal jamaah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memutuskan ada 10 pembatal keislaman. Al Haitami ada 400 pembatal keislaman. Ya kita ikutin mereka. Kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Amma kullu ahadin fala yahkumu bidzalik. Setiap orang menghukumi tadi. Yang menghukumi adalah ulama. Hatta orang awam kalau ngikut ulama boleh, kata Syekh bin Baz di Subulus Salam. Orang awam boleh ngapirin orang yang jelas-jelas jatuh kepada pembatal keislaman, kata Syekh bin Baz. Bermane, apa pencegahnya? Selama dia tahu ada ulama yang ngapirin perbuatan tersebut, dia diikutin. Dia hanya mengambil perkataan ulama. Wa in kanat niyyatuhu tayyibatan wa maqsiduhu hasanah. Ya. Sekalipun niatnya baik dan tujuannya baik. Ya. Innamal hukmu li ahli basirati warasikhina fil ilm. Yang menghukuminya hanya para ilmu yang mendalam ilmunya. Terlebih-lebih lagi pada permasalahan khafiyah. Permasalahan yang sama. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.